Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah azan yallah wa iyyakum, baik hadirin para peserta itikaf di Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung. Juga peserta itikaf di Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi. Para pendengar Radio Roja Cileungsi, untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, juga pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba off dulu ada kerusakan teknis. Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah mencela waktu dan mencela angin. Termasuk syubhat yang banyak dilakukan oleh manusia dan dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang bisa mengurangi Tauhid dan merusak akidah adalah mencela waktu dan juga mencela angin atau mencela makhluk lain dalam rangka untuk mencela makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur atau berbuat. Karena pada hakikatnya mencela semua itu celaannya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta dan pengatur waktu, pencipta dan pengatur angin. Maka siapa yang mencela angin dan mencela waktu sama dengan mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mengatur semua itu. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Kata Allah, وَقَالُوا وَمَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang musyrik berkata, tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan yang lain hidup. Satu generasi musnah, generasi selanjutnya menggantikan. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Itu kata orang-orang musyrik. Allah mengomentari, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, tiada lain perkataan mereka itu kecuali sekedar sangkaan mereka. ucapan mereka yang mengatakan tidak ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia, menunjukkan mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka mendustakan semua itu. Perkataan mereka, kata mereka, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia ini. Tidak ada kehidupan lain setelah itu. Namutu wa nahya, artinya satu generasi hidup, kemudian mati, musnah, datang generasi lain sebagai pengganti. Jadi ungkapan ini mengingkari keberadaan Sang Khaliq dan Sang Mutasarrif. Sang Khaliq artinya pencipta, Mutasarrif artinya yang mengatur seluruhnya. Mereka yang berkata seperti ini mengembalikan seluruh kejadian dan peristiwa kepada alam. Mereka berkata, wa ma yuhlikuna illa dahar, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Maknanya yang membinasakan kami tiada lain kecuali berlalunya siang dan malam. Mereka menisbatkan kebinasaan dan kematian kepada waktu dalam rangka mencela waktu. Waktulah yang membinasakan, yang merusak, yang merubah, yang membuat sesuatu menjadi lemah, itu semuanya waktu. Mereka mencela waktu dengan hal itu. Dan perkataan mereka ini didasarkan kepada kebodohan, tidak didasarkan kepada ilmu, tidak didasarkan kepada penjelasan. Karena ilmu dan penjelasan membantah perkataan mereka dan menganggap batil ucapan mereka. Karena itulah Allah membantah, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kata Allah, mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Semua perkataan mereka didasarkan sekedar pada dugaan. Maka segala ucapan, pendirian yang tidak didasarkan kepada ilmu dan penjelasan, maka itu adalah ucapan yang batil, yang tertolak. Adapun keterangan-keterangan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam jagat raya ini, mau tidak mau ada yang mengaturnya selain yang menciptakan. Siapa yang menciptakan dan mengaturnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan atau keyakinan bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan adalah ungkapan dan keyakinan yang tidak rasional, tidak logis, tidak realistis. Karena rasio kita, logika kita menyatakan semua yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Kitab yang ada di hadapan saya ini, tidak mungkin bleg ada dengan sendiri. Kalau umpamai kita menyatakan ini ada dengan sendiri tanpa ada yang membuatnya, pernyataan itu pernyataan yang tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal. Pasti ada yang membuatnya. Ya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang membuat ini, mungkin penerbit entah di mana, entah siapa orangnya. Semua begitu. Meja ini pasti ada yang membuatnya. Semua yang ada yang membuatnya. Terlebih alam jagat raya yang maha dahsyat, yang maha kompleks, yang maha komprehensif, dengan seluruh masalah yang terkandung di dalamnya, mustahil ada dengan sendirinya. Tapi pasti ada yang menciptakannya. Selain ada yang menciptakan, si pencipta itu pasti mengatur dengan keteraturan yang sempurna. Bagaimana alam bisa berjalan secara sempurna dalam jangka waktu jutaan tahun, bagaimana planet, bintang, bulan, matahari termasuk bumi yang kita pijak ini beredar pada orbitnya dengan kecepatan dan yang tetap, arah yang tetap, jarak dengan planet lain yang tetap, dan itu berlangsung selama entah berapa juta tahun. Kalau tidak ada yang ngatur, mustahil seluruhnya bisa berjalan secara teratur, seimbang dan sempurna. Pasti ada yang ngaturnya. Pernyataan tidak ada yang mengatur alam ini berjalan dengan sendirinya adalah suatu yang tidak masuk akal, tidak rasional, dan tidak logis, serta tidak realistis. Ya. Jadi semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Setelah diadakan, diatur dengan keteraturan yang sempurna. Semuanya itu bermuara pada satu zat yang menciptakan dan mengatur, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mencela peristiwa atau kejadian, termasuk mencela waktu dan mencela segala suatu peristiwa yang terjadi, pada hakikatnya orang itu mencela pencipta waktu dan pengatur waktu. Pencipta dan pengatur segala kejadian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu serupa dengan orang-orang musyrikin yang memiliki karakter tercela seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang musyrik menyatakan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu, dan tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan di dunia ini. Dalam Sahihain dan yang lainnya, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berfirman Allah taala. Ini yang namanya hadis Qudsi. Kata Allah, yu'dhin ibnu Adam yasubu dahar wa ana dahar uqallibu layla wan nahar. Kata Allah, anak Adam telah menyakiti aku. Dia mencela waktu. Padahal akulah pengatur waktu. Aku pergilirkan antara malam dan siang. Dalam riwayat lain, la tasubud dahar fa innallaha huwa dahar. Jangan kamu mencela waktu karena Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mencela waktu berarti orang itu telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab celaan mencela waktu itu berarti mencela pencipta dan pengatur waktu serta seluruh kejadian yang terjadi di waktu tersebut. Siapa yang menciptakan dan mengatur waktu? Allah. Berarti dia mencela Allah. Waktu itu hanyalah jeda atau masa di mana Allah yang mengaturnya. Allah berfirman, uqallibul layla wan nahar. Allah yang mempergilirkan, mengatur siang dan malam. Waktu itu makhluk. Waktu itu sesuatu yang diatur. Waktu tersebut bukanlah mengatur kejadian atau mengatur diri sendiri. Tidak. Waktu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Karena itulah Allah berfirman dalam hadis kursi itu, anad-dahar uqallibul layla wan nahar. Aku pencipta dan pengatur waktu. Aku pergilirkan antara malam dan siang. Ada kesalahpahaman sebagian orang terhadap perkataan Allah, wa anad-dahar, akulah waktu. Lalu dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru bahwa dahar atau waktu adalah nama lain dari Allah Azza wa Jalla. Itu keliru. Karena perkataan ana dahar, aku adalah waktu, ditafsirkan dengan kalimat berikutnya, Makna anadahr adalah uqallibul laila wan nahar. Aku pengatur malam dan siang. Aku pergilirkan antara siang dan malam. Sehingga makna anadahr adalah pengatur, pencipta dan pengatur waktu, bukan Allah lah ad-dahr. Oleh karena itu makna fa innallaha huwad-dahru, karena sungguhnya Allah itu adalah waktu, artinya annallaha huwal khaliqul mutasarriful ladzi yusarrifu ad-dahr wa ghairah. Maknanya adalah Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu, dialah yang mengatur waktu dan seluruh kejadian yang terjadi di waktu tersebut. فَالَّذِي يَسُبُ الدَّهَرَ إِنَّمَا يَسُبُّ مَنْ خَلَقَهُ وَتَصَرَّفَهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. Maka orang yang mencela waktu hanyalah pada hakikatnya dia mencela pencipta dan pengatur waktu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'du salaf, telah berkata sebagian ulama as-salafus saleh. Kanatil Arab fi jahiliyatiha min sya'niha dhamud dahr ay sabbuhu indan nawazil. Fakanu idza asabatus syiddah au bala qalu asabatsum qawari'ud dahr wa abadahumud dahr. وقالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة. Kata para ulama as-salafus saleh, dulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah, kebiasaan mereka suka mencela waktu ketika ada kejadian, ada musibah. Kalau terjadi musibah, kesulitan, penderitaan, kanyeri kapurih yang menimpa mereka, mereka itu suka berkata, asabathum qawari'ud dahr, telah menimpa mereka penggedor waktu. Waktu yang menggedor. Mereka dibinasakan oleh waktu. Lalu mereka berkata, wahai waktu yang membuat segala sesuatu gagal. Mereka menyandarkan seluruh peristiwa yang terjadi berupa penderitaan dinisbatkan, dipersalahkan, dituduhkan kepada waktu. Lalu mereka mencela waktu tersebut. Padahal yang melakukan terjadinya musibah atau peristiwa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan waktunya, bukan juga peristiwanya. Maka apabila mereka menyandarkan seluruh peristiwa yang buruk yang terjadi yang menimpa mereka, mereka sandarkan kepada waktu, sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya yang berbuat semua itu Allah, yang memberi musibah Allah, yang memberi kejadian yang tidak mengenakan Allah. Karena hikmah di balik semua peristiwa tersebut, ya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid. Wa qad ghallata Ibnu Hazm wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyah fi 'addihim ad-dahr min al-asmaul husna akhdhan min hadzal hadits. وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار تقليبه أي تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hazm dan orang-orang yang sependirian dengan beliau dalam hal ini. Di kalangan Zahiriyah. Zahiriyah itu orang-orang yang memahami nas secara zahir. Mereka menganggap bahwa Ad-Dahar termasuk Al-Asma'ul Husna. Berdasarkan hadis ini, kata Allah, Anad-Dahar. Atau dalam riwayat lain, li'annallaha huwa dahar. Allah lah dahar. Dahar itu waktu. Dari sinilah Imam Ibn Hazm menyatakan dahar termasuk al-asma'ul husna. Dia keliru. Karena makna hadis ini diterangkan, dijelaskan, ditafsirkan di kalimat terakhir yang ada di hadis itu pula. Ana uqallibul layla wan nahar. Aku yang mempergilirkan malam dan siang. Membolak-balikan, memindah-mindahkan waktu siang dan malam. Maksud taklibuhu artinya mengatur. Dengan pengaturan yang kadang disukai oleh manusia, kadang tidak disukai oleh manusia. Sehingga makna anadahar, aku adalah waktu. Makna yang sebenarnya akulah pencipta dan pengatur waktu. Bukan Allah itu adalah waktu itu sendiri, bukan. Allah berbeda dengan waktu. Waktunya, waktu makhluk, ya. Allah makhalik. Sehingga ana dahar, aku adalah waktu. Perkataan Allah itu maknanya ana khaliqud dahar wa ana usarrifud dahar. Aku pencipta waktu. Akulah pengatur waktu. Maka hendaklah setiap muslim menjauhi lafaz-lafaz seperti itu. Lafaz-lafaz bahwa Allah lah waktu, ya. Kita wajib menjauhi karena kewajiban kita menjauhi sikap yang menyerupai sikap orang-orang kafir sekalipun dalam hal lafaz atau pengucapan. Dalam hal ini terkandung sikap memelihara akidah dan adab etika sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan tadi berisi larangan keras mencela waktu karena mencela waktu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa min jinsi masabbatid dahar masabbatur rih. Di antara jenis yang sama dengan mencela waktu adalah mencela angin atau mencela makhluk-makhluk Allah yang lain. Mencela angin sama dengan mencela waktu, sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang menyinggung menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi mensahihkannya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela angin. Kalau kalian melihat angin yang tidak kalian sukai, seperti kalau di kita angin puyuh atau angin puting beliung, angin topan, atau kalau di daratan Amerika dan sebagian Eropa ada angin tornado. Semua rumah hancur yang dilalui oleh angin. Truk-truk tronton atau pesawat terbang juga terbang. Terbangnya bukan ngapung, bukan disopiri oleh pilotnya, tapi karena terbawa oleh angin. Pohon-pohon semuanya tercabut. Danau-danau kering karena airnya tersedot oleh pusaran angin yang besar. Alhamdulillah di kita mah tidak ada ya angin tornado ya. Azab Allah itu bagi penduduk yang ateis di sana. Ya, kalau nggak salah kemarin kejadian di Amerika ya tornado, rusak bangunan, jalan, fasilitas umum dan seterusnya. Tidak boleh angin itu dicela dengan menyatakan angin dasar, angin sial dan seterusnya. Angin itu benda mati yang digerakkan, diatur oleh Allah. Allah yang membuatnya, menciptakannya, mengaturnya. Mencela anginnya sama dengan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian cela angin. Kalau kalian melihat angin yang tidak kalian sukai, katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya nas'aluka, kami meminta, min khairi hadhihi rih, kebaikan dari angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam angin ini, wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan yang diperintahkan terhadap angin ini. Wa na'udzu bika min syarri hadhiri, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan angin ini, wa khairi ma fi wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan keburukan yang diperintahkan kepada angin ini. Ini mestinya yang dibaca. Kebanyakan orang kalau melihat angin ngapain? Kalau melihat angin yang besar, angin puyuh, angin puting, beliung, ngapain? Ada yang takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang azan malah ya, ngajak sholat. Padahal pas ada azan di masjid-masjid mah mereka enggak datang untuk sholat. Pas datang angin, azan, tapi sholatnya tidak. Mestinya membaca doa ini nih. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhiri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udzubika min syarriha min syarri hadhiri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Wa ma umirat bih. Itu yang harus dibaca ketika melihat angin yang mengerikan kita ya. Jadi tidak boleh mencela angin. Kenapa? Karena angin hanyalah bertiup. Baik sepoi-sepoi, kalau sepoi-sepoi saya yakin tidak akan dicela ya. Kecuali oleh anak-anak di musim layangan tuh. Angin tuh kenapa cuma sepoi-sepoi, harusnya ngagelebug gitu ya. Ngagelebug itu apa ya? Menggelebug. Bertiup kencang, baru tuh layangannya langsung naik ke atas ya, sampai lepas dari tangan. Kapakan. Nggak ada istilah lain selain kapakan. Artinya lepas dari tangan. Gitu ya. Bukan kalah, tapi lepas. Yang mengatur, yang memerintahkan angin bertiup, Allah. Angin bertiup, baik kenceng ataupun sepoi-sepoi, atas perintah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membuat angin dan memerintahkannya. Siapa yang mencela angin, berarti mencela yang mengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan perkara waktu yang tadi kita jelaskan. Mencela angin, mencela waktu, semuanya kembali kepada mencela pencipta dan pengatur angin dan waktu. Maka terlarang, tidak boleh. Lalu kalau angin bertiup kencang, menimbulkan rasa takut atau khawatir, Nabi SAW memberikan petunjuk agar angin tersebut tidak memberikan madharat. Petunjuknya itu minta perlindungan kepada pencipta angin. Minta kebaikan dari tiupan angin dan berlindung ya kepada Allah dari keburukan dari tiupan angin tersebut. Minta kebaikan kepada Allah dari tiupan angin itu. Dan minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ditimbulkan dari tiupan angin yang kencang tersebut. Dengan demikian maka pertama, orang itu menjadikan tiupan angin sebagai momen untuk meraih pahala. Langsung ingat ke penciptanya dan pengatur angin, ya. Dan langsung meminta berkomunikasi, kontak dengan pencipta dan pengatur angin. Dan itu bernilai ibadah. Berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, ya, akan teraihlah nikmat yang Allah azza wa jalla akan berikan melalui angin itu. Dan terhindarlah keburukan yang mungkin terjadi melalui angin tersebut. Famastujlibat ni'matun illa bi ta'atillahi wa syukri walastudfi'at nikmatun illa bil iltija' ilallah wal isti'adzah bihi. Tidak akan teraih nikmat apapun kecuali dengan mentaati Allah dan bersyukur kepadanya, dan tidak akan tertolak bahaya atau musibah apapun kecuali dengan cara bersandar kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela angin atau waktu atau makhluk lain ciptaan Allah, di dalamnya terkandung beberapa mafsadat, beberapa keburukan, beberapa kerusakan. Apa saja kerusakan yang terkandung di dalam perbuatan tersebut? Mafsadatnya bukan ringan, bukan enteng loh, besar ya, sangat vital. Pertama, annahu sabba ma laisa ahlan lisab, fa innaha makhluqatun musakhkharatun mudabbaratun. Pertama, mencela makhluk sama dengan mencela sesuatu yang tidak layak dicela. Karena makhluk itu diciptakan dan diatur, bukan keinginan si makhluk itu sendiri untuk berbuat yang merugikan makhluk lain. Seperti angin yang bertiup kencang sampai menerbangkan benda-benda, merusak rumah-rumah, itu bukan kehendak dan ikhtiar diri si angin sendiri, bukan. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengaturnya. Anginnya tidak bersalah. Seperti umpamanya mobil nabrak. Orang yang ditabrak akan marah ke mobilnya apa ke sopirnya? Ke sopirnya. Kalau umpam mobilnya yang dimari, dasar ke mobil tidak punya mata, digetok gitu ya. Sopirnya dibiarkan, keliru. Mobil mah cuma dikendalikan oleh sopir. Makanya biasa kalau mobil nabrak, yang kabur mobilnya sopirnya. Sopirnya yang kabur. Tidak mau bertanggung jawab. Mobilnya mah cul we didinya. Dibiarkan gitu ya. Kalau nabraknya sampai ada korban jiwa. Biasa kok sopirnya kabur. Semua orang pasti akan menyalahkan sopirnya, bukan mobilnya. Ya. Demikian juga angin, waktu atau makhluk lain. Kalau mereka menimbulkan madharat, mereka tidak bersalah. Karena mereka diatur. Siapa yang ngatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, patutkah menyalahkan Allah? Tentu saja tidak. Karena tidaklah Allah berbuat sesuatu yang merugikan manusia, yang membuat manusia menderita, kecuali pasti ada alasan dan hikmah yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada penderitaan yang dialami oleh manusia yang mengalaminya. Oleh karena itulah maka Kalau seorang manusia diberi musibah, tandanya dia akan memperoleh keuntungan yang banyak selain kerugian sedikit yang dialaminya. Apa sih kerugian dari musibah? Cuma satu, menderita. Sudah. Apa keuntungannya? Banyak, tidak terhitung. Pertama, dengan musibah dosanya gimana? Gugur. Kedua, dengan musibah teruji kesabarannya dan orang sabar dapat pahala yang melimpah yang tak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketiga, orang yang sedang dapat musibah itu dekat dengan Allah, doanya apa? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang durhaka, saya sering ungkapkan, walaupun orang musyrik, di darat dia musyrik, ke lautan dia diombang-ambingkan oleh gelombang, di sana nyawanya terancam. Ngeri secara fisik dan juga secara psikis. Saat itu orang yang musyrik tadi hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Kata Allah, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Allah mengabulkan doanya. Allah selamatkan dia ke darat. Sampai di darat musyrik lagi. Falamma najjahum ilal barri. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke darat, artinya doa yang tadi apa? Dikabul oleh Allah. Mereka kembali musyrik. Ini orang musyrik. Ketika nyawanya terancam, dapat musibah berdoa secara ikhlas dikabul. Apalagi orang mukmin, walaupun banyak dosa. Ketika dapat musibah, dia dekat dengan Allah. Jeritan hatinya didengar, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah tidak dapat musibah, belum tentu doanya dikabul. Kalau enggak dapat musibah, enggak akan dosa-dosanya gugur, bahkan mungkin nambah karena kesenangannya menambah dosa, dan tak akan dapat pahala yang melimpah dari pahala kesabaran, karena ketika tidak sedang musibah, rata-rata orang lalai dari kesabaran. Berdasarkan hal itulah, maka yang dapat musibah jauh lebih banyak untungnya daripada ruginya. Makanya musibah tanda kasih sayang Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum atau seorang, Allah berikan musibah kepada dia agar dosa-dosanya berguguran terhapus, agar pahalanya nambah, agar dia ketika dapat musibah mah suka apa? Suka mendekat kepada Allah, merintih di tengah malam, dan Allah rindu terhadap rintihan sang hamba di tengah malam. Dan itu tidak akan dilakukan kalau tidak memperoleh musibah, ya. Makanya musibah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi pertama, mencela waktu atau angin adalah mencela sesuatu yang sebenarnya tidak layak dicela. Kedua, anna sabba hadhihi al-asya mutadamminun lisyirk fa innahu innama sabbaha li dhannihi annaha tadur wa tanfa min dunillah. Nah, ini yang lebih parah nih. Kerusakan yang kedua dari mencela angin, mencela waktu dan yang sejenisnya, adalah mencela semua itu mengandung unsur syirik. Di mana mengandung unsur syiriknya? Karena dengan mencela angin, seolah-olah dia menyalahkan angin, seolah-olah dia beranggapan angin bisa memberi madarat dan bisa memberi manfaat. Ada makhluk yang bisa memberi manfaat, memberi madarat selain Allah Azza wa Jalla, yaitu makhluk yang namanya angin. Kalau ada keyakinan di alam jagat raya ini ada makhluk yang bisa memberi madarat dan manfaat, maka itu sudah syirik di bidang rububiyah. Karena yang bisa memberi manfaat dan madarat hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengandung unsur syirik. Mafsadat yang ketiga. An-nasabba innama yaqau ala man fa'ala hadhil af'al wa huwa Allah. Mencela hanyalah tertuju kepada yang membuat perbuatan tersebut, yang membuat kejadian tersebut, yang membuat objek yang dicela tersebut. Yaitu siapa? Allah. Mencela angin, mencela penciptanya, mencela waktu, mencela pencipta dan pengaturnya. Dan itu sebuah sikap lancang seorang hamba kepada khaliknya. Maka berkata muallif, wa idza qala al-'abdu 'inda hububirri ma arsyadahu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi idza ra'aytu ma takrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih faqad laja'a ila allahi khaliqir rih wa mudabbiriha wa musarrifiha wa hadha huwa at-tauhid wal i'tiqadus salim alladhi yukhalifu i'tiqadal jahiliyah. Bila seorang hamba ketika melihat angin bertiup kencang, dahsyat, merusak banyak hal, lalu dia melakukan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdoa kepada sang pencipta dan pengatur angin. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan dari angin ini. Kebaikan yang terkandung pada angin ini dan kebaikan yang diperintahkan kepada angin ini. Dan kami berlindung kepada engkau dari keburukannya. Keburukan yang terdapat di dalamnya dan keburukan yang engkau perintahkan kepada angin ini. Maka orang ini berarti telah bersandar kepada Allah sang pencipta dan pengatur angin. Dan inilah tauhid. Inilah akidah yang selamat yang bertolak belakang dengan keyakinan jahiliyah yang tadi. Demikianlah seorang muslim bersikap selama-lamanya dalam setiap peristiwa, kejadian yang dia lihat atau yang dia alami. Selalu mengembalikan semua itu kepada pencipta dan pengatur semua kejadian, lalu meminta kebaikan dari kejadian itu. Berlindung kepada Allah dari keburukan yang mungkin ditimbulkan dari kejadian itu, dan tidak melontarkan celaan baik kepada kejadian apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi hendaklah introspeksi. Jangan mencela kejadiannya, apalagi mencela Allahnya. Kalau dia umpamanya tahu ini yang ngatur Allah, lalu dicelalah Allah atas kejadian itu. Itu sesuatu yang lebih dahsyat lagi dosanya. Yang harus dilakukan pertama tadi berdoa. Dengan doa yang dicontohkan. Hafalkan doa itu. Karena di kita suka ada angin puting beliung. Ada. Ada angin puyuh. Ada. Sampai genteng-genteng terbang. Ada ya. Rumah-rumah rusak. Biasanya angin tersebut disertai dengan hujan yang deras. Hujannya deras, anginnya kenceng, terus seng, asbes, genteng-genteng berterbangan. Apa akibatnya? Rumahnya basah kuyup, kebanjiran, airnya masuk ke dalam rumah. Siapa yang dicela? Pertama, jangan mencela Allah, jangan mencela hujan, jangan mencela anginnya. Tapi berdoa dengan doa tadi. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih, dan seterusnya. Kedua, introspeksi. Itu azab Allah bukan? Iya, azab Allah. Kenapa Allah mengazab? Pasti karena dosa-dosa kita sebelumnya. Untung azab itu Allah berikan di dunia. Sehingga kita cepat sadar, lalu tobat, lalu memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara dalam Asy-Syura 30, وَمَا أَصَبَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوَنْ كَثِيرٌ. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh ulah-ulah tangan-tangan kalian. Dan musibah berupa azab Allah itu tidak semua menjadi balasan atas kesalahan. Wa ya'fu an katsir, kebanyakan dosa dan kesalahan sudah dimaafkan. Lebih banyak dosa dan kesalahan yang dimaafkannya daripada yang dihukum dengan musibah. Wa ya'fu an katsir. Juga dalam Ar-Rum ayat 48 Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba. Allah lah yang telah mengutus angin, lalu angin itu menggiring awan. Dalam ayat lain, dalam surah Ali Imran 140, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah, demikianlah kami pergilirkan hari-hari di kalangan manusia. Demikianlah hari-hari tersebut, peristiwa, waktu kami pergilirkan di kalangan manusia. Dalam surah An-Nur 44, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liul absar. Dan Allah mengatur, memutar, mempergilirkan antara malam dan siang. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi semua yang ngatur itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau toh Allah memberikan suatu kejadian yang berupa musibah bagi manusia, introspeksilah. Kata Allah, itu semua musibah yang menimpa kalian karena ulah-ulah tangan kalian. Karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Semua urusan, semua kejadian kembali kepada Allah dan kembalikanlah kepada Allah. Maka wajib kita bersyukur dalam dua keadaan. Baik keadaan senang atau keadaan susah. Dan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali segera kepada Allah dengan taubat dan inabah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Ayat 168, wa balawnahum bil hasanati wassayiat la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah lalai sebelumnya. Tuh lihat umpamanya Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka durhaka. Karena kedurhakanya oleh Allah Azza wa Jalla sering apa? Diberikan musibah. Agar mereka kembali taubat. Musibahnya banyak. Ada berupa seluruh air jadi apa? Jadi darah. Gak bisa dipakai, gak bisa diminum, gak bisa dimasak, dipakai MCK, darah. Mereka kemudian taubat, iman, dicabut. Ingkar lagi. Diberi lagi berupa apa? Katak. Di mana-mana ada katak, ada kodok begitu ya, jijik. Kadang-kadang wanita mah dengan melihat aja tidak menyentuh sudah ngapain? Menjerit. Padahal ngigit juga enggak. Tapi karena jijik dan genyal. Apa genyal tanya? Kenyal. Kenyal. Ah beda genyal dengan kenyal ya. Geli. Geli mah getek. Taubat lagi, dicabut lagi. Terus diberikan paceklik. tidak ada hujan, kemudian hasil panen berkurang, buah-buahan hilang. Semua itu agar mereka kembali dan mengambil pelajaran dari hal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinnin. Wa naqsim minath thamarat la'allahum yadhkurun. Wa la'allahum yadhakkarun afan. Kata Allah Azza wa Jalla, kami telah azab keluarga Fir'aun dengan tahun-tahun yang paceklik. Saat itu buah-buahan kurang, pertanian juga berkurang, gagal panen. Untuk apa? La'allahum yadzakkarun. Agar mereka itu dapat mengambil pelajaran dari peristiwa itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tafsir atau konsep berpikir yang benar terhadap seluruh kejadian. Seorang mukmin mengetahui bahwa apa yang menimpanya yang tidak disukai berupa musibah itu karena sebab dosa-dosanya. Yang dicela bukanlah kasusnya, peristiwanya, kejadiannya atau Allah, tapi dia mencela dan menyalahkan diri sendiri. Bukan mencela waktu, bukan mencela angin, bukan mencela peristiwa, lalu dia menyalahkan diri sendiri dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sikap seorang mukmin. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, menyadari kesalahan, kekeliruan dan dirubah untuk masa-masa yang akan datang dengan berbuat kebaikan dan amal soleh. Ya, itu sikap seorang mukmin ketika memperoleh musibah. Tidak menyalahkan kejadiannya, apalagi Allah, tapi menyalahkan diri sendiri, lalu tobat, kembali kepada Allah, introspeksi atas kesalahannya, berhenti meninggalkan semua kesalahan dan berganti dengan iman, ibadah, dan amal soleh. Wal kafiru wal fasiqu wal jahilu yulqil billaum ala hadhil makhluqat wala yuhasibu nafsahu wala yatubu min dhambi. Adapun orang kafir, orang fasik, muslim tapi fasik, orang jahil yang bodoh, ketika mengalami musibah mereka melontarkan cacian makian kepada kejadian atau kepada makhluk. Kadang-kadang cari kambing hitam. Ini pasti gara-gara anu. Ini pasti gara-gara ini. Pasti gara-gara itu. Begitu. Tidak introspeksi. Tidak muhasabah kepada diri. Tidak melihat kepada kesalahan pribadi. Terus bertobat. Terus memperbaiki diri. Tidak begitu. Tapi cari kambing hitam. Menyalahkan ini dan itu, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahannya. Berdasarkan hal itulah, maka apapun musibah yang menimpa kita, yang tidak mengenakan kita, membuat kita menderita, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, bersedih, dan seterusnya, ada beberapa petunjuk dari syariat. Pertama, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, introspeksilah bahwa itu merupakan azab Allah yang disebabkan karena apa? Kesalahan diri-diri kita. Ketiganya, yakin itu cinta kasih sayang Allah. Agar kita kembali kepadanya. Agar dosa-dosa kita digugurkan. Agar pahala kita ditambahkan. Agar kita berdoa kepadanya, menjerit kepada Allah. Dan Allah sangat suka mendengar jeritan hambanya ketika mereka berdoa kepada Allah. Curhat, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertobat atas semua dosanya. Introspeksi, perbaiki diri. Maka akan segera Allah Azza wa Jalla mencabut seluruh musibahnya. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahum makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, langkah pertama dari setiap masalah yang menimpa kita adalah tingkatkan ketakwaan. Dengan cara bertaubat atas kesalahan. Dengan cara bertaqarrub mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan cari kambing hitam atas kesedihan, musibah, masalah yang kita hadapi. Apalagi uring-uringan kepada orang yang tidak bersalah. Kata orang Sunda, murang maring kabatur. Orang yang tidak tahu menahu masalah, kena dampratnya. Istri, anak yang tidak tahu masalah, kena bentaknya. Mereka bingung, kunaon si bapak teh. Kan begitu ya. Karena ada masalah, ada musibah, bukan introspeksi. Tapi malah mencarikan di kambing hitam dan melampiaskan kekesalan atas kejadian itu kepada orang-orang yang tidak bersalah. Nambah dosanya. Allah tambah murka. Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwalah kepada Allah. Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Termasuk masalah itu umpat celaan orang kepada kita yang membuat kita ini sumpek, sempit, merasa sakit hati. Seperti yang pernah dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa solusi yang Allah berikan? Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Sesungguhnya kami tahu dadamu, hatimu sangat sumpek mendengar omongan mereka, ocehan manusia yang mencelakmu, menyalahkan kamu, memfitnahmu, menggibahimu, menyudutkan kamu dan yang sejenisnya. Mendengarnya aduh sumpek sempit. Hati itu merasa hareneg. Hareneg itu ya udah tidak nyaman gitu. Mendengar ocehan omongan orang tentang kita. Membaca komen atau status orang yang menyindir kita. Suka ada dampak ke perasaan kita? Iya. Allah tahu. Terlebih komen tersebut karena dakwah yang kita lakukan. Ada orang-orang tertentu yang tersentil. Kata kita jangan mabuk, mabuk itu haram. Pemabuk bersyukur, berterima kasih atau tersinggung? Kebanyakan tersinggung. Lalu memberikan komentar. Ya. Demikian juga pelaku-pelaku perbuatan yang Allah haramkan. Kita singgung secara ilmiah, mereka tersinggung perasaan. Lalu memberikan komentar, mencela, memaki, mencaci, dan seterusnya. Sumpek enggak hati kita? Ya. Allah tahu enggak bahwa hati kita sumpek? Tahu. Ini pernah teralami oleh Nabi SAW. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu. Hatimu sumpek, dadamu sempit mendengar omongan-omongan mereka. Karena ucapan yang mereka katakan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Jadi solusi pertama bukan uring-uringan membalas cacian mereka. Cacian dibalas dengan cacian. Enggak. Tapi taqarrub kepada Allah. Tasbih, tahmid, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan kamu. Jadi itu advis, nasihat, petunjuk, bimbingan yang Allah berikan ketika kita memperoleh masalah. Tingkatkan ketakwaan, iman kepada Allah. Biar Allah nanti yang mengatur seluruh yang terjadi setelahnya. Allah akan rubah hati orang yang membenci menjadi menyenangi. Yang menentang menjadi yang mendukung. Yang tadinya renggang menjadi mendekat. yang tadinya kasar menjadi lemah lembut khusus untuk kita. Allah lah yang mengatur semuanya. Jadi solusi pertama dari semua masalah apa? Taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Solusi segala masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesulitan yang kita alami, musibah, masalah yang ditimbulkan dari orang-orang sekitar, Allah yang mengatur. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita gugur, supaya kita pusing tujuh keliling, supaya kita merasakan penderitaan dengan itu gugur, lalu kita larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lari kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah yang mengatur kembali sikap orang-orang yang tadinya menimbulkan masalah dengan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Kejadian apapun yang menimpa kita, jangan celak kejadiannya. Jangan celak penyebab kejadiannya, umpamanya angin, ya, atau waktu, atau bencana alam apapun. Celaklah siapa? Diri sendiri. Introspeksi, perbaiki, minta perlindungan kepada Allah, berdoa kepadanya, meningkatkan kualitas iman dan amal serta ketakwaan kepada Allah. Selebihnya Allah lah yang mengatur kejadian berikutnya untuk lebih kondusif bagi kita, ya. Itulah ikhwan azanillahu wa iyyakum, kajian kita di sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Bismillah, saya mendapatkan kisah bahwa Ali bin Abi Thalib menguping ketika Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa ini sahih? Gak mungkin lah. Jadi Umar sudah meninggal, dikuburkan, lalu waktu ditanya Ali bin Abi Thalib menguping, betul? Gitu maksudnya? Ah, gak mungkin. Sebab mana hadisnya? Ya? Tidak benar hadis ini. Kalau tahu ada, coba nanti kita periksa, ya. Benar atau tidak. Kalau benar, ternyata sahih, katanya kita nanti lihat bagaimana penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis ini. Dosa-dosa kecil itu contohnya apa ya Ustaz? Lalai dari zikir, kemudian apalagi ya, contoh dosa-dosa kecil itu umpamanya minum pakai tangan kiri. Dosa kecil apa besar? Kecil. Kemudian menolak nih, pemberian hadiah parfum itu minas shoghair, termasuk dosa-dosa kecil. Jadi ada orang yang menolak parfum, kan kadang-kadang mau sholat, enggak, itu dosa kecil. Menolak sunnah, ya. Afwan, di luar tema. Jika misal di saat sholat isya dan tarawih membaca surat Al-Kahfi bersama imam, apakah termasuk sudah membaca Al-Kahfi? Belum. Tergantung, kalau dia ikut mendengar bacaan imam, dianggap sama dengan membacanya. Tapi kalau imam baca kita ngelamun gitu ya, ingat ke itu, ingat ke ini, pas takbir, takbir gitu. maka tidak dianggap ikut membaca. Apa perbedaan dahar dengan asar? Asar itu waktu tertentu, yaitu waktu asar. Tapi kemudian waktu asar digeneralkan maknanya menjadi umum, yaitu kaidah dalam ilmu bahasa. Saya pikir bahasa apapun apa berlaku, termasuk dalam bahasa Arab ada kaidah dzikrul khas wa urida bihi amma. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh umpamanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Disebut wajah saja, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan zat Allah. Tidak berarti hanya wajahnya yang abadi, selainnya hancur, enggak ya. Dzikrul khas wa urida bihi amma, disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan ya. Seperti kita, saya memiliki 3 ekor sapi. Apakah hanya ekornya saja? Tidak, ya, dengan seluruh tubuhnya. Tapi cukup hanya disebut ekor saja, ya. Saya tidak melihat batang hidungnya sejak pagi. Apakah hanya hidungnya? Kalau umpah badannya sih lihat. Apakah begitu? Itu maksudnya keseluruhan tubuhnya ya. Dalam wal asri demi waktu asar, tapi maknanya digeneralkan waktu secara keseluruhan, maka itu masuk kaidah dzikrul khas wa urida bihi ammah. Tulisannya sama, pasti orangnya sama. Mukadimahnya juga sama, saya lewat ya. Ustaz, insyaallah tahun ini ana berangkat ke Darul Hadis Yaman. Ayah ana insyaallah sudah mendukung, tapi ibu ana masih belum merestui karena ana anak paling disayang. Iya gitu. Kurang lebih 5 tahun menuntut ilmu. Itu mukaddimahnya. Pertanyaan, apa yang harus ana pilih mengingat hanya tahun ini kesempatan ana karena faktor umur. Umur 24 tahun. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Menuntut ilmu ke Yaman wajib apa tidak? Tidak, ke Yamannya, bukan menuntut ilmunya. Karena menuntut ilmu bisa di mana saja ya. Taat kepada ibu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Dahulukan yang wajib. Kalau kita berangkat tidak disertai dengan keriduan ibu, maka tidak akan barokah. Tapi kesempatan hanya sekarang, coba yakinkan ibu. Apa yang menjadi alasan bagi ibu untuk keberatan? Patahkan argumentasinya secara lemah lembut, secara hikmah, secara baik. Maka kalau semua argumentasinya dipatahkan, ibu tidak punya alasan lagi, mungkin akan merestui, walaupun berat ya pasti ya. Seluruh orang tua akan berat melepas anaknya. Sekalipun ibunya atau ayahnya yang menyuruh kamu pesantren di sana, tapi pas pergi berat apa tidak? Berat. Seluruh orang tua begitu. Tapi di sanalah perjuangannya, ya. Pahit di awal tapi manis di akhir. Jadi setiap kali ketika anak sedang belajar jauh dalam jangka waktu lama berpisah dari orang tua, mungkin dua-duanya nangis. Anaknya nangis, ibunya nangis, ayahnya nangis. Atau kadang anaknya tegar, senang di sana. Ayah ibunya nangis di sini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu begitu. Ada mungkin di sini yang punya anak disekolahkan jauh di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Setahun sekali ketemu atau setahun dua kali dan singkat. Ada? Merasakan enggak? Merasakan. Tapi nanti akan terasa manis setelah belasan puluhan tahun berlalu, setelah anak-anaknya selesai belajar, menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan. Anaknya berilmu, anaknya bisa dibanggakan seperti itu. Ya, maka beritahukan kepada ibu tentang hal ini. Tidak lama 5 tahun itu, tiba-tiba udah selesai lagi gitu ya. Patahkan argumentasinya, tetap raih keriduan ibu. Kalau kekeh ibu tidak meridhoi, yakinlah bahwa kepergian kita ke sana belum tentu baik. Mungkin ada kesempatan lain yang jauh lebih baik. Mungkin bisa ke Madinah, ke Mekah, ke Riyadh, atau asal jangan ke Mesir. Semoga Allah memudahkan urusan ikhwan ini ya. Ustaz, disadari atau tidak disadari, terkadang kita suka mencela hujan jika orang itu merasa terganggu acaranya, bukannya berdoa. Bagaimana hukumnya? Ya sama, mencela hujan, mencela angin, mencela seluruh peristiwa yang diatur, diciptakan oleh Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Dan itu rahmat bagi mayoritas manusia, walaupun mungkin ada personal tertentu yang merasa dirugikan, tukang es merenya, atau tadi yang punya acara hajatan breg hujan mengkaning di tempat terbuka, rugi dia umpamanya ya. Tapi secara umum mayoritas manusia atau makhluk memperoleh rahmat dari hujan, tidak boleh mencela hujan. Sama gak dengan mencela angin? Sama, karena dua-duanya makhluk Allah yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa hukumnya kita belajar ilmu agama, memahami kitab atau buku terjemah dari fotokopi atau file PDF tanpa izin penerbit? Kalau si penerbit mencetak, mencantumkan kata-kata dilarang memperbanyak, memfotokopi tanpa izin, maka jangan. Kecuali itu, kalau tidak ada perkataan atau tulisan itu, karena umumnya beberapa ulama sudah mewakafkan kitab-kitab karyanya untuk dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin kaum muslimin, kecuali bagi yang akan mengbisniskan, mengkomersialkan, maka ada aturan tertentu. Seperti kita mencetak bukunya kemudian dijual, itu wajib izin. Tapi kalau difotokopi, diperbanyak, dicetak untuk dibagi gratis dan dipelajari dengan bimbingan orang yang dipercaya, itu diwakafkan. Itu boleh. Seperti buku-buku Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dibolehkan. Kalau kita membayangkan sesuatu, sesuatu bila hal tersebut terjadi, lalu hal tersebut terjadi. Misal membayangkan ada sop buah di rumah, lalu ketika pulang ada sop buah. Apa ini? Merupakan menghayal seperti itu bisa menjadi dosa atau bisa menjadi doa apa tidak? Mungkin kebetulan sekali-sekali, tidak selalu. Kalau selalu kejadian, saya akan selalu membayangkan si montong. Mau pulang, bayangkan si montong sepanjang jalan. Di rumah, bener ada, gitu ya. Gak tiap hari banget, bahaya kalau tiap hari. Mungkin kebetulan, ya. Jangan diyakini itu sebagai sebuah kelebihan. Nanti terseret menjadi dukun gerak, ya. Afan Ustaz, ada beberapa bait syair yang populer di negeri ini. Bunyinya, mungkin Tuhan mulai bosan mendengar doa kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa dan seterusnya. Lagu eta. Mulai populer tahun 79. Ini adalah kalimat yang batil. Karena mensifati Allah dengan sifat bosan. Tidak pernah ada Quran atau hadis atau penjelasan para ulama di antara sifat Allah adalah bosan. Tidak ada. Karena kalimat ini menyebutkan mungkin Tuhan mulai bosan. Allah enggak pernah bosan. Ini sebuah kekeliruan, ya. Enggak boleh seperti itu. Bagaimana cara untuk tidak mencela makanan saat kita mendapatkan makanan yang tidak sesuai keinginan kita? Sedangkan jika kita makan, lalu makannya tidak habis, karena tidak sesuai keinginan, akan menjadi mubazir jika tidak ada yang memakannya. Ya, makan itu enak tapi kita tidak suka. Ya sudah, berikan ke orang, cari yang dia suka. Lalu makan. Jangan mencela, ih amit-amit, apa makanan apa itu mah gitu. Enggak ah. Nah ini makanan saya. Jangan mencela, berikan kepada orang tanpa mencela dan ambil yang kita suka. Bagaimana kalau ini terjadi di sini? Di sini kan biasanya menu bervariasi. Kalau tidak suka daging ada asin, ada cumi, ada sayur, ada apa. Atau kalau semua tidak suka, bilang ke panitia apa yang disuka kita sediakan. Saya mah inginnya telur ceplok, langsung nyeplok hari takene ya. Berapa orang, insya Allah akan disiapkan kalau mampu. Kalau umpamanya saya mah ingin kambing guling, ah itu mah gak bisa. Gak bisa mendadak gitu mah ya. Gak bisa mendadak. Atau ingin sate dan gulai tapi sahur, gak ada pada nutup semuanya ya. Kalau toh ada di sana, di tempat agak jauh ke sana, sampai sana juga udah azan. Jadi mubazir ya. Kalau mau request, jauh-jauh sebelumnya ya. Untuk hari ini boleh request untuk besok. Jangan pokoknya maghrib sekarang saya makannya harus ini. Udah mateng. Kalau mau request untuk hari ini kemarin. Ya, saya sudah umumkan boleh request menu. Kemarin ada request menu Taraweh. Surah Al-Kahfi ya. Bukan mentok. Tapi walaupun begitu sudah dipenuhi kan tadi malam baca surah Al-Kahfi seluruhnya ya. Maaf bertanya di luar tema. Ustaz, apa hukum tahiyatul masjid sunnah atau wajib? Ikhtilaf para ulama, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Sebagian ada yang menyatakan wajib ya. Dan apakah kita keluar berapa saat dari masjid lalu masuk kembali, apakah tahiyatul masjid? Boleh tahiyatul masjid lagi ya. Boleh. Saya beranggapan sunnah muakkadah. Kalau umpamanya saya datang untuk kajian dan terlambat atau sudah masuk waktunya, maka memenuhi hak mustami lebih didahulukan. Karena itu untuk kepentingan umum, sedangkan sholat sunnah untuk kepentingan pribadi. Kecuali kalau pas datang masih ada waktu minimal 5 menit untuk tahiyatul masjid, saya akan tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi kalau begitu datang jam 4 lebih, sudah lebih dari waktu yang harusnya memulai, karena macet dan sejenisnya, maka langsung. Terakhir ya. Apa yang akan didapat oleh seorang wanita yang keguguran, lantas ia sabar. Mohon penjelasannya. Kalau kegugurannya sebelum 4 bulan, maksudnya sebelum si janin usia 4 bulan, belum menjadi anak, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, maka wanita itu sedang mengalami istihadhah dan bukan nifas, karena tidak dianggap melahirkan karena bukan anak. Tapi itu musibah, ya pasti musibah lah. Apa yang didapat oleh wanita itu? Kalau dia sabar, pertama dosa-dosanya gugur. Sebanyak apa? Sebanding dengan kadar penderitaan yang dia alami dengan kegugurannya tersebut. Ya kehilangan calon anak, ya sakit gitu ya, apalagi dikuret, ya keluar biaya gede gitu. Itu lebih menderita, lebih besar, baik pahala ataupun dosa yang gugur dari dirinya ya. Kedua, itu musibah besar. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar cepat dapat gantinya selain itu yang lebih soleh, yang lebih baik. Digugurkannya bayi itu pasti baik menurut Allah. Kita tidak tahu, mungkin kalau orang anak ini besar nanti akan ada kelainan, ada cacat, idiot dan yang sejenisnya, atau akan menjadi anak yang tidak terdidik atau bandel dan durhaka mungkin. Makanya Allah gugurkan, kemudian nanti akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kalau dia sabar, maka dia akan memperoleh pahala yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semenit lagi. Apakah tidur membatalkan wudu? Kalau tidurnya lelap, iya, membatalkan wudu. Dengan dalil yang banyak, penjelasan para ulama yang panjang lebar yang enggak cukup bagi kita. Tapi kalau hanya kata orang Sunda ngalenyap, itu enggak ada juga terjemahan tuh. Melenyap. Jadi kontrol akal pikiran masih bisa mengontrol apa yang terjadi sekelilingnya, masih dengar, masih itu. Hanya tidur enteng ringan maka tidak membatalkan wudu ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali esok. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.